Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini di Yogyakarta cuaca cukup dingin, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama meskipun di ruang yang berbeda dalam rangka belajar bersama mengenal berbagai macam aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Dan kebersamaan tidak harus kebersamaan fisik, termasuk juga kebersamaan dalam arti kita punya akidah yang sama, punya perhatian yang sama, bahkan belajar tema yang sama. Karena itulah Abdullah bin Mubarak, beliau termasuk salah satu di antara ulama yang jarang keluar rumah. Sampai ada sebagian di antara muridnya yang mengatakan, ala tastauhish, ala tastauhish, apakah anda tidak merasa kesepian? Kok selalu di dalam rumah, apa enggak bosan? Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Bagaimana mungkin saya bosan? Sementara saya bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak adalah beliau selalu mengkaji hadis sehingga mempelajari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, mempelajari perkataan para sahabat, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Kata Abdullah bin Mubarak, itu bagian dari kebersamaan bersama Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Sehingga sekalipun kita berada di ruang yang berbeda, berada di tempat yang berbeda, masing-masing live melalui atau di tempat tinggalnya sendiri-sendiri, namun hakikatnya kita sedang melakukan kebersamaan, yaitu belajar bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang memilih tema ini adalah jamaah dan bukan saya, karena saya mengusulkan beberapa tema, namun jamaah menghendaki pembahasannya seputar masalah riba. Saya ada file dalam bentuk PowerPoint tentang masalah riba, namun tadi sudah kita upayakan untuk screen share, namun belum sempat, belum bisa ya. Ini host disabled participant screen sharing. Belum berhasil. Tayyip, gak jadi masalah. Dan sebelumnya kami minta kepada para peserta yang ikut di telekonferensi melalui Zoom agar ya, semua suara dimatikan dan video juga dimatikan. Ini masih ada beberapa yang masih nyala ya. Suaranya tolong di mute. Mikrofonnya di mute. Agar kita bisa lebih fokus dalam belajar. Baik, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Pertama kita akan bahas mengenai apa makna dari riba. Kajian ini sudah cukup sering saya sampaikan dan rekamannya di YouTube juga sangat banyak, sehingga barangkali Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarkannya, sehingga mungkin nanti materi yang saya sampaikan barangkali bagi sebagian jamaah itu adalah pengulangan. Tapi gak jadi masalah, karena ilmu memang harus diulang. Dan barangkali nanti mukaddimah yang saya sampaikan tidak banyak, kita bisa isi sisa waktunya dengan tanya jawab. Riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Kami ulang, riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Kita bisa menjumpai makna riba secara bahasa ini dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah di surat Al-Haqqah, ketika Allah menceritakan tentang siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, musuhnya para nabi. Allah berfirman, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Musuhnya para nabi itu durhaka terhadap utusan Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap utusan yang dikirim oleh Allah. Fa'akhadahum akhdatan rabiyah, lalu Allah menghukum mereka dengan hukuman yang rabiyah. Yang dimaksud dengan hukuman rabiyah, siksaan yang rabiyah, adalah siksa yang terus bertambah, yang tidak ada hentinya. Orang kafir ketika mati, maka dengan dosa kekafirannya yang dia bawa mati, dia akan mendapatkan hukuman di alam kubur. Orang mukmin ketika mati dan dia membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah ketika dia masih hidup, berarti dia mati dalam kondisi membawa dosa tapi tidak sampai kekafiran. Lalu masing-masing dikasih hukuman oleh Allah. Orang kafir dihukum oleh Allah di alam kubur, orang mukmin juga dihukum oleh Allah di alam kubur. Tapi di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Bagi mukmin, azab kubur itu mengurangi sebagian dosanya. Sehingga ketika seorang mukmin mendapatkan siksaan di alam kubur, misalnya dia melakukan dosa sampai grade 10, lalu dia diazab di alam kubur, dosanya berkurang menjadi 5 atau berkurang menjadi 6 sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Sisanya nanti akan dia jalani hukumannya di akhirat jika Allah tidak mengampuninya. Sehingga azab kubur bagi seorang mukmin itu menghapus sebagian dosanya. Bagaimana dengan orang kafir? Azab kubur bagi orang kafir sepeser pun tidak mengurangi dosanya. Sehingga ketika di alam kubur dia dihukum oleh Allah dengan berbagai macam hukuman sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu tidak menyelesaikan dosanya, karena nanti di akhirat akan ada hukuman yang jauh lebih berat. Itulah yang dimaksud fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Allah kasih hukuman kepada mereka dengan hukuman rabiyah, hukuman yang tidak ada ujungnya, hukuman yang terus bertambah. Dan makna rabiyah di situ adalah sesuatu yang terus bertambah. Kemudian istilah rabiyah atau kata rabiyah secara bahasa juga bisa kita jumpai dalam firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang 5. Ketika Allah menceritakan tentang kondisi bumi. Fa'idha anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat. Apabila aku turunkan air di atas permukaan bumi, ihtazzat, bumi itu bergetar. Wa rabat, dan tumbuh. Diperhatikan, di sini ada kata wa rabat. Rabat di situ artinya adalah tumbuh. Sehingga yang awalnya kering kerontang, yang awalnya gersang, ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan di atas permukaannya, tiba-tiba tumbuh rerumputan, jadi berwarna hijau. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata warabat, dan bumi itu tumbuh. Ini makna riba secara bahasa. Kemudian makna riba secara istilah, para ulama memberikan penjelasan bahwa riba secara istilah itu memiliki dua makna. Riba secara istilah dalam makna yang luas dan riba secara istilah dalam makna yang sempit. Riba secara istilah dalam arti yang luas, maknanya adalah semua penghasilan yang haram dalam Islam, semua pendapatan dan penghasilan yang dilarang dalam agama. Dan kita bisa jumpai riba dalam arti yang luas ini, yang mencakup semua penghasilan dan pendapatan yang haram, di beberapa pernyataan para sahabat. Di antaranya keterangan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "An-najisu akulur riba kha'in." Orang yang melakukan transaksi najis, hakikatnya dia pemakan riba, pengkhianat. Padahal dalam transaksi najis itu belum tentu ada utang piutang. Dia tidak ada kaitannya dengan masalah tukar menukar uang, tidak ada kaitannya dengan akad utang piutang. Tapi oleh Ibnu Abi Aufa, pelaku transaksi Najasy itu pemakan riba pengkhianat. Kenapa disebut sebagai pengkhianat? Disebut sebagai pemakan riba karena dalam transaksi Najasy ada orang yang mendapatkan keuntungan namun dengan cara yang dilarang. Karena ada unsur penipuan. Dan itu disebut oleh Ibnu Abi Aufa sebagai pemakan riba dalam arti riba secara luas yang mencakup semua pendapatan yang haram dalam Islam. Kemudian istilah riba dalam makna luas juga bisa kita jumpai dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Mohon maaf, sebelumnya saya belum memberikan penjelasan tentang apa itu transaksi Najasy. Contohnya seperti ini. Si A dan si B lagi tawar-menawar. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Di tengah mereka sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang Mukidi. Mukidi ikut gabung. Lalu Mukidi tanya kepada si A, penjualnya, ditawar berapa sama si B? Ya, tadi saya buka harganya 5 juta, ini ditawar 3,5. Wah, barang kayak gini tuh saya berani bayar 6 juta. Didengar oleh si B. Maka begitu B mendengar kalimat ini dari Mukidi, dia pun termotivasi untuk segera beli tanpa pikir panjang, jangan sampai benda ini dibeli oleh Mukidi. Padahal maksud Mukidi itu nipu. Tujuannya biar si B ini segera beli. Maka transaksi seperti ini disebut dengan transaksi Najasy, dan posisi Mukidi disebut dengan Najish, yaitu orang yang melakukan transaksi Najasy. Mukidi nanti akan dikasih persenan oleh si A. Ketika Mukidi dapat persenan itu, karena si A berterima kasih kepada Mukidi, dengan sebab kamu si B mau beli barang saya, padahal itu sebenarnya harganya cuma 2 juta. Ya. Tadi saya tawarkan 5 juta, lalu si B nawar 3,5, enggak saya kasih. Kamu datang berani 6 juta, ini saya kasih kamu komisi. Komisi ini ketika dimakan oleh Mukidi, maka statusnya adalah pemakan riba. Sebagaimana keterangan Ibnu Abi Aufa. Padahal di sini tidak ada utang piutang, tidak ada tukar menukar uang, tapi kenapa disebut pemakan riba? Karena Mukidi mendapatkan uang dengan cara yang dilarang oleh syariat. Kemudian istilah riba secara istilah atau secara istilah dalam makna yang luas bisa kita jumpai juga dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah." Ketika Allah Ta'ala turunkan bagian akhir dari surat Al-Baqarah, fir riba, yang di situ berisi tentang haramnya riba. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa harramat tijarata fil khamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, lalu beliau mengharamkan perdagangan khamr. Padahal jual beli khamr itu tidak ada kaitannya dengan riba. Tapi di sini disebut oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perdagangan khamr ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang masalah larangan riba. Karena hasil jual beli khamr termasuk uang haram, dan itu masuk makna dari istilah riba dalam arti yang luas. Tayyib. Selanjutnya kita beralih ke pengertian riba dalam makna yang lebih sempit. Riba dalam makna yang lebih sempit pengertiannya adalah az-ziyada makhsusah li ahadil akidain bila iwaq, tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Tambahan khusus yang dimiliki oleh pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Ini screen share sudah bisa? Nah, alhamdulillah sudah bisa ya. Baik. Saya tampilkan di screen share. Tadi kita sampaikan bahwasanya pengertian riba dalam makna yang lebih sempit yang dimiliki pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang utang 1 juta, kemudian dia dikasih tempo selama 1 bulan. Lalu saat pelunasan dia membayar senilai 1 juta plus 100 ribu. Bapak Ibu bisa lihat apa penyeimbang dari 100 ribu ini? Enggak ada, kosong. Di sini saya tulis titik-titik. Penyeimbang dari 100 ribu ini enggak ada. Tambahan inilah statusnya riba. Coba bedakan dengan yang kedua. Ada orang yang melakukan usaha modal 1 juta. Lalu dia lakukan usaha, dari hasil usaha itu dia mendapatkan keuntungan modal balik 1 juta dan mendapatkan keuntungan 500 ribu. Apa penyeimbang 500 ribu ini? Penyeimbangnya adalah usaha. Sehingga dia mendapatkan 500 ribu karena dia memaksimalkan modal senilai 1 juta. Untuk yang kedua ini halal dan thayyib. Maka Anda bisa perhatikan, riba dan bukan riba itu bukan melihat nilai dan nominalnya, tapi melihat bagaimana cara mendapatkannya. Bisa jadi ada yang nilainya kecil cuma 100 ribu, tapi statusnya riba. Sebaliknya ada yang nilainya besar namun didapatkan dengan cara yang halal, sehingga statusnya halalan thayyibah. Karena itu riba dan bukan riba itu bukan masalah besar dan kecilnya nilai, tapi riba dan bukan riba adalah masalah bagaimana cara orang mendapatkannya. Tayyib. Anda bisa perhatikan beberapa transaksi riba di dunia perbankan seperti KUR, ya, kredit usaha untuk rakyat, itu nilai bunganya sangat kecil. Ada yang menawarkan 8%, 8% per tahun. 8% per tahun, sangat kecil. Bahkan saya pernah lihat ada yang menawarkan 7% per tahun. Ya. Sangat kecil. Berarti Anda bisa lihat 7% dibagi 12. 0, sekian per bulan. Padahal orang kalau bisnis, ketika orang itu dagang, bisa jadi dia jual dengan ambil untung, ya, dengan ambil untung misalnya ya, 50%. Bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih. Kadang dia ngambil untung misalnya sampai 100% juga ada. Dan ini diperbolehkan. Karena syariat tidak memberikan batasan ketika orang mengambil keuntungan. Sehingga sebagaimana dia boleh ngambil untung 30%, 40%, 50%, dia juga boleh ngambil untung 100%. Rata-rata seperti bisnis retail itu untungnya 30%. Jualan kelontong, ya, punya toko kelontong, jualan aneka sembako. Kemudian ada orang yang dagang baju, itu untungnya bisa di atas 50%. Dan seperti ini diperbolehkan. Anda bisa bandingkan dengan bunga yang ada di bank. Cuman 8% per tahun. Enggak sebanding dengan sekian puluh persen per sekali transaksi yang didapatkan oleh seorang pengusaha. Tapi yang pertama haram meskipun kecil, yang kedua halal sekalipun nilainya lebih besar. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis, yang meskipun hadis ini ulama berbeda pendapat apakah itu sahih ataukah tidak, dirhamur riba yakuluhur rajulu wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, dia lebih buruk dibandingkan 73, atau dia lebih buruk dibandingkan 36 berzina. Asyaddu min sittin wa thalathina zaniyah, lebih buruk dibandingkan 36 kegiatan zina. Ini bukan memberikan alternatif maksiat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan dari sisi kualitas dosanya. Ada orang yang melakukan satu perbuatan dosa A dan orang melakukan perbuatan dosa B, di mana dosa B ini lebih besar dibandingkan dosa A. Beliau kasih perbandingan antara dosa riba dengan dosa zina seperti itu. Yang ini menunjukkan bahasanya spesial riba yang dimakan oleh seseorang padahal dia tahu kalau itu riba, hukumnya dosa besar. Tayyib. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh riba. Pertama adalah riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah versi 1. Ini saya ambilkan dari keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in. Kata Zaid bin Aslam, "Kana riba fil jahiliyah ay yakuna lirajuli 'ala rajulil haqq ila ajalin. Fa idza halal ajalu qala ataqdi am turbi. Fa in qada akhadha wa illa zadahu fi haqqihi wa akhara anhu fil ajal." Di antara bentuk riba jahiliyah adalah si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, si B memberi tawaran kepada si A, lunasi utangmu sekarang, atau kalau tidak, ditambah bunga. Kata Zaid, jika si A bisa melunasi utang ketika itu, maka tidak ada kelebihan. Dan jika tidak bisa melunasi ketika itu, maka si A terbebani tambahan yang harus dia bayarkan dan batas pelunasan ditunda. Ini riba jahiliyah menurut keterangan Zaid bin Aslam. Bapak atau si A utang 1 juta kepada si B. Disepakati selama 1 bulan. Jika si A bisa melunasi tepat ketika jatuh tempo, maka enggak ada kelebihan sebesar pun. Utang 1 juta bayar 1 juta. Enggak ada kelebihan. Jika saat sebulan si A enggak bisa ngelunasi, si B ngasih pilihan. Lo lunasi sekarang, terserah mau dapat uang dari mana, apakah utang orang lain, terserah. Yang penting lo lunasi sekarang. Atau kalau tidak, boleh dilunasi bulan depan, tapi nilainya jadi 1,5 juta. Sehingga bunganya muncul ketika kapan? Bunganya itu baru muncul setelah jatuh temponya selesai. Dan orang yang utang tidak bisa bayar. Baik, artinya apa, Pak? Dalam kasus ini, riba jahiliyah berdasarkan keterangan Zaid bin Aslam, dalam kasus ini ya, utang 0% bunga, nggak ada kelebihan sebesar pun. Namun jika tidak bisa lunas tepat waktu, ada penalti. Kena penalti dia. Dan penaltinya ini ribanya. Sehingga kalau dia lunas tepat waktu, gak ada tambahan, karena 0% bunga. Tapi kalau gak bisa tepat waktu, lo kena penalti sesuai dengan kesepakatan. Baik, model riba jahiliyah seperti ini mirip seperti kartu kredit. Kartu kredit yang ada di negara kita yang menawarkan 0% bunga. Sehingga ketika ada orang yang mengambil kartu kredit, lalu dia gesek, dia bayar dengan menggunakan kartu kredit, nggak ada bunganya, 0%. Tapi dia dikasih tempo sampai tanggal sekian, kalau bapak belum lunas, maka bapak nanti akan kami kenakan penalti. Sehingga dia iklankan di masyarakat 0% bunga, 0% bunga. Wah, berarti itu halal dong, 0% bunga, nggak ada ribanya. Nanti dulu, coba lihat klausul berikutnya. Jika tidak bisa lunas tepat waktu, kena penalti. Makanya sebatas 0% bunga di sini belum cukup untuk menyatakan bahasanya ini bebas riba. Ribanya itu diletakkan ketika nasabah nggak bisa bayar tepat waktu. Sama persis sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, yang itu merupakan riba model jahiliyah di masa silam, yang ini kemudian diadopsi oleh orang zaman sekarang dan dipraktekkan secara semarak. Dengan bukti contohnya yang paling sering kita jumpai adalah kartu kredit. Tayyib. Alhamdulillah, ketika gerakan anti riba itu semakin semarak, praktek seperti ini mulai berkurang. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang gunting kartu kreditnya. Ada juga di antara mereka yang segera melunasi kartu kreditnya. Dan sekarang sudah mulai jarang orang menggunakan kartu kredit, meskipun masih banyak. Kawan-kawan yang sudah ngaji, kenal sunnah, alhamdulillah sudah mulai anti dengan kartu kredit. Teman-teman yang sudah mulai ku hijrah, move on dari kondisi sebelumnya, dia mulai sadar kartu kredit tidak boleh. Dulu, oh, Masya Allah, semarak sekali. Untuk pertama kalinya ketika saya di Jakarta, mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017, saya mendengar ada kawan yang cerita, di sini kalau makan bayarnya pakai kartu kredit. Kaget saya waktu mendengar pertama. Masya Allah, makan saja pakai ngutang. Makan itu pakai ngutang. Padahal dia punya fasilitas mobil, dia punya. Bahkan bisa jadi rumah dia punya. Kendaraan dia punya. Tapi makan ngutang. Sebabnya apa? Kartu kredit. Dia belanja ngutang, dia makan ngutang. Padahal di negara kita, makan ngutang itu di kampung udah gak ada. Misalnya daerah asal istri saya di Klaten, gak ada orang makan untuk bisa makan ngutang tuh gak ada. Kalau beli motor ngutang banyak, beli mobil ngutang banyak. Tapi kalau cuman untuk makan ngutang, mereka gak kenal istilah itu. Mereka sudah punya lumbung padi. Mereka kalaupun lauk tidak punya uang untuk beli, paling cuma sayur-sayuran di sekitar rumah, terus dimasak pecel atau yang lainnya. Sehingga tidak ada istilah makan ngutang. Tapi saya jumpa itu di Jakarta. Makan ngutang pakai apa? Kartu kredit. Meskipun sekarang sudah mulai sepi ya, sudah mulai jarang yang pakai kartu kredit, terutama yang ngaji-ngaji. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas hidayah ini. Tayyib. Selanjutnya kita akan lihat model riba jahiliyah yang kedua. Riba jahiliyah menurut keterangan Qatadah bin Di'amah. Beliau ini muridnya Anas bin Malik. Kata Qatadah, "Inna riba ahlil jahiliyah yabi'ur rajulul bai'a ila ajalin musamma fa idza halal ajal lam wa lam yakun 'inda sahibihi qada zada wa akhara'an." Sesungguhnya di antara riba jahiliyah, mohon maaf ini screen share-nya ada yang ikut terlibat. Alhamdulillah, bersih tadi. Baik. Kita lanjutkan. Kata Qatadah binti Amah, sesungguhnya di antara bentuk riba ahli jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajalu wa lam yakun 'inda sahibihi qada zada wa akharan. Apabila jatuh temponya sudah tiba sementara si B tidak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan dan waktu pelunasannya ditunda. Sehingga riba jahiliyah jenis yang kedua ini adalah riba jahiliyah dalam jual beli kredit. Riba jahiliyah menurut keterangan Qatadah ini dipraktekkan dalam transaksi kredit. Baik, dalam jual beli kadang ada orang yang memberikan harga yang bervariasi. Misalnya begini, variasi harga tunai 1 juta, kredit misalnya kalau tunai 1 juta kredit 1,5 juta. Boleh atau tidak kayak gini? Di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Jawabannya, jika dalam tahap penawaran hukumnya boleh. Dan ini pendapat jamahir ulama. Pendapat hampir semua ulama. Ada jumhur, ada jamahir. Ini pendapat jamahir ulama, hampir semua ulama. Mereka mengatakan boleh harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Dan ini enggak masuk riba hadirin. Ini enggak masuk riba jamaah. Sehingga ketika harga kreditnya misalnya 1,5 juta, harga tunainya 1 juta, hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Namun ketika akad wajib memilih salah satu harga. Sehingga harus ditentukan. Ketika Anda akad mau milih harga tunai ataukah harga kredit. Kalau dia harga tunai berarti bayar 1 juta. Kalau harga kredit berarti bayarnya 1,5 juta. Baik. Kemudian catatan yang ketiga, jika konsumen memilih harga kredit, berarti dia cuma satu harga, maka harga tidak boleh naik ketika konsumen tidak bisa melunasi tepat waktu. Sehingga misalnya nilai barang 1 juta, kredit selama 1 bulan. Sampai akhir bulan konsumen gak bisa bayar. Ketika konsumen gak bisa bayar sampai akhir bulan, maka yang dilakukan adalah harga tidak boleh dinaikkan. Meskipun konsumen tidak bisa bayar tepat waktu. Karena jika harga dinaikkan, ketika konsumen tidak bisa bayar tepat waktu, itu masuk kategori riba jahiliyah sebagaimana keterangan Qatadah binti Amr. Baik. Kemudian kalau ada kasus seperti ini, ada orang buat tabel tunai, kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan begitu seterusnya. Harga tunai 100, kredit setahun 150, kredit 2 tahun 200, kredit 3 tahun 250. Sehingga tambah 1 tahun tambah 50. Boleh enggak kayak gini? Sebatas penawaran boleh. Sebatas penawaran boleh. Tapi ketika akad harus pilih salah satu. Misalnya dia pilih 1 tahun, berarti nilainya 150. Sudah? Enggak boleh ada kesepakatan. Nanti kalau bapak enggak bisa lunas 1 tahun, boleh diperpanjang jadi 2 tahun, tapi harganya ikuti tabel. Jadinya 200. Kalau bapak enggak bisa lunas 2 tahun, boleh diperpanjang jadi 3 tahun, tapi harga ikuti tabel, jadi 250. Kalau Bapak nggak bisa 3 tahun, boleh 4 tahun, karena di sini tabelnya kan tambah tahun. Dan nanti Bapak bayar senilai 300 sesuai tabel. Nggak boleh yang kayak gini. Kenapa nggak boleh? Ini riba jahiliyah. Sebagaimana keterangan Qatadah Ibn Tiamat. Dan praktek kayak gini banyak. Di dunia leasing juga banyak. Kredit-kredit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang tidak syar'i, banyak seperti ini. Tayyib. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah perkenalkan kita bahwasanya praktek ini dilarang. Padahal di masyarakat cukup semarak. Kemudian kita lanjutkan beberapa bentuk riba di sekitar kita. Ada kaidah, sebelum kita lebih jauh melihat beberapa contoh transaksi riba, selain dari dua contoh yang tadi sudah kita sebutkan, yang itu merupakan turunan riba jahiliyah versi 1 dan riba jahiliyah versi 2. Ada satu kaidah, semua utang yang menghasilkan keuntungan itu riba. Dan ini berdasarkan keterangan dari sahabat Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik, kaidah ini cukup ma'ruf dan banyak orang yang sudah memahaminya. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh praktek kaidah ini. Pertama adalah memanfaatkan barang gadai. Memanfaatkan barang gadai. Saya sudah enggak lagi berbicara tentang tadi ya, orang utang 1 juta lalu dapat 100 ribu. Itu metode rentenir kuno, meskipun sekarang masih banyak. Kita lihat contoh praktek yang barangkali kurang disadari masyarakat, yaitu memanfaatkan barang gadai. Baik, kita lihat contoh penerapan mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang, yaitu memanfaatkan barang gadai. Ada keterangan dari Anas bin Malik di sini. Beliau mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wala yaqbalhu illa ay yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik." Apabila kalian mengutangi orang lain, fa ahda lahu, lalu orang yang dikasih utang itu memberikan hadiah kepada si pemberi utang. Au hamalahu ala daba. Au hamalahu ala daba. Atau dikasih tumpangan gratis. Kata Anas, fala yarkabha wala yaqbalhu. Jangan kau tunggangi dan jangan kau terima. Hadiah itu jangan diterima. Karena mereka memahami bahwa akad utang piutang tidak boleh mendapatkan manfaat. Meskipun manfaat itu hanya manfaat aja, jasa. Apa bentuknya? Dikasih tumpangan gratis. Itu berarti manfaat jasa. Sehingga memanfaatkan barang gadai itu manfaat jasa. Petani utang kepada orang kaya senilai 5 juta. Lalu dia gadaikan sawahnya. Setelah diterima, sawah itu sebagai barang gadai oleh orang kaya ini, sawah itu digarap, dikelola. Kemudian menghasilkan panen tebu sekian, atau panen beras sekian, panen ini sekian. Perjanjiannya, selama utangnya belum lunas, maka orang kaya ini tidak akan melepaskan dan menyerahkan sertifikat tanahnya. Ini tidak boleh jemaah. Seperti ini dilarang. Tapi meskipun praktek kayak gini banyak di masyarakat, terutama di pedesaan. Makanya yang kaya makin kaya, yang buruh makin buruh, yang tertindas makin tertindas. Ketika aturan Islam tidak dipakai, jadinya kayak gini. Tapi dan bagaimana akad gadai yang syar'i? Tentang gadai, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Kaum muslimin boleh melakukan gadai. Bahkan ini juga Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam perjalanan dan kamu tidak menjumpai tukang catat utang, farihanum maqbudah, maka serahkan rihan, serahkan barang gadai maqbudatan, maqbudatun, yang diterima oleh pemberi utang. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwa memberikan barang gadai ketika akad utang piutang diperbolehkan, dan bahkan Allah singgung dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukannya. Ketika beliau beli gandum dari orang Yahudi, lalu beliau tidak punya uang untuk membayarnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gadaikan baju besinya kepada itu Yahudi. Dan sampai beliau wafat, beliau belum sanggup untuk melunasinya. Yang melunasinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, menebus baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, baju besi yang beliau gadaikan kepada si Yahudi belum sempat dibayar, belum sempat ditebus. Baru bisa ditebus di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa gadai itu jaminan atas utang, bukan objek jual beli. Barang gadai adalah jaminan atas utang dan bukan objek jual beli. Karena dia hanya jaminan atas utang dan bukan objek jual beli, konsekuensinya adalah tidak pindah hak milik. Sehingga barang gadai itu milik siapa? Milik orang yang berutang, bukan milik pemberi utang. Meskipun barang itu diserahkan dan diterima oleh pemberi utang, sehingga si A utang kepada si B senilai 2 juta, si A menyerahkan HP-nya, maka HP A berada di kekuasaan B, tapi HP ini bukan milik B, tetap milik A. Sehingga transaksi gadai itu tidak memindahkan hak milik. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Karena ketika orang memanfaatkan barang gadai, berarti dia dapat manfaat dari transaksi utang. Karena ini sama dengan dapat manfaat dari akad utang. Dan ini riba. Mendapatkan manfaat dari transaksi utang ini masuk kategori riba. Kemudian yang ketiga, jika objek gadai butuh biaya perawatan, maka biaya itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dalam arti pemiliknya harus bayar ketika dia butuh biaya perawatan. Di masa silam, objek gadai itu bisa dalam bentuk binatang seperti kambing atau unta. Kemudian dirawat oleh penerima barang gadai tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Karena kamu menerima unta dan unta itu harus dirawat ya. Beda kalau motor. Kalau motor dibiarin saja, paling nanti akinya tekor. Kalau unta dibiarin saja, bukan akinya tekor tapi mati. Sehingga ini dirawat unta. Ketika unta ini dirawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan boleh ditunggangi sebagai ganti dari biaya perawatan. Ada juga orang yang gadai kambing. Dan sebagai ganti dari biaya perawatan, Nabi SAW mengizinkan boleh untuk diperah susunya. Nah, itu salah satu di antara contoh di mana Rasulullah SAW mengizinkan bagi orang yang memegang barang gadai dan dia butuh tenaga, butuh biaya, maka biayanya bisa digantikan dengan hasil yang didapatkan dari barang itu. Tayyib. Selanjutnya, jika utang lunas maka barang gadai tadi wajib dikembalikan. Kemudian kita lihat bentuk riba berikutnya. Tukar menukar uang dengan kelebihan atau ada selisih waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahab biz-zahab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Dari tangan ke tangan. Tidak boleh ada selisih. Sehingga ketika uang ditukar dengan uang, uang ditukar dengan uang, syaratnya adalah wajib tunai. Baik. Jika uangnya sejenis, IDR dengan IDR, rupiah dengan rupiah, maka di situ ada syarat tambahan, wajib sama kuantitasnya, sama nominalnya, dan tunai. Jika tidak sama kuantitasnya, masuk dalam kategori riba fadl, dan jika tidak tunai, masuk dalam kategori riba nasi'ah. Kemudian jika nilainya berbeda, mata uangnya berbeda, yang satu IDR, yang satu USD, yang satu rupiah, yang satu dolar. Di sini intinya adalah wajib tunai, meskipun boleh beda, boleh beda kuantitas. Satu dolar ditukar dengan 14.000 rupiah, jauh sekali kuantitasnya. Yang satu cuma satu, yang satunya 14.000. Atau satu real ditukar dengan 4.000 rupiah. Hukumnya boleh seperti ini. Yang penting dilakukan secara tunai. Sehingga ketika dilakukan secara tunai berarti harus ada uang dengan uang. Baik, saya sedikit cerita tentang pengalaman yang pernah saya saksikan ketika di Jeddah. Pada waktu jamaah umroh pulang melalui Jeddah, mereka sebelum ke bandara mampir di Kornis Balad. Ngapain di sana? Belanja. Lalu ada salah satu jamaah yang kehabisan duit, rupiah habis, real habis, tapi masih pengen belanja. Utang temannya, saya utang 100 real. Nanti kalau sudah sampai di Jakarta, saya akan bayar pakai rupiah sesuai dengan kurs waktu bayar. Coba Anda lihat, dia utang senilai 100 real Saudi. Dan ini dilakukan di Jeddah. Lalu dia akan bayar senilai, misalnya anggaplah 400 ribu rupiah, yang ini dilakukan di Jakarta. Baik, sekarang Anda bisa lihat tempatnya beda atau sama? Beda. Tapi tempat tidak diperhitungkan ya. Yang diperhitungkan adalah waktu. Yang diperhitungkan waktu. Kira-kira waktunya sama atau beda? Beda, bahkan selisih hari. Yang satu diserahkan di Jeddah, mungkin di hari Senin waktu kepulangan. Yang satu diserahkan di Indonesia, kalau nggak lupa, hari Selasa minimal. Praktek kayak gini nggak boleh. Ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Yang kayak gini masih banyak hadirin, masih banyak jamaah, dan itu pelakunya adalah orang-orang yang sudah gundul, selesai umroh, bahkan selesai haji ya. Tapi karena mereka tidak punya ilmu tentang masalah ini, sehingga mereka melakukan praktek yang kayak gini, padahal ini dilarang. Baik, ada juga yang kayak gini ya. Beli paket haji plus paket haji plus senilai harga dolar dibayar dengan rupiah secara cicilan. Beli senilai harga dolar tapi dibayar pakai rupiah. Misalnya paket haji plus harganya ya, misalnya 15.000 dolar. Lalu nilai ini 15.000 dolar ini dibayar rupiah. Karena kan tidak semua konsumennya punya dolar. Dibayar pakai rupiah. Tapi tidak tunai secara kredit cicilan. Waktu daftar mungkin DP 10%. Nanti bulan berikutnya bayar lagi store 20% dan begitu seterusnya. Sebulan sebelum berangkat lunas. Baik, boleh nggak kayak gini? Ini pernah terjadi di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu, atau ketika Ibnu Umar melakukan dagang onta. Beliau jualan onta. Lalu ada orang yang beli onta Ibnu Umar dengan harga dinar. Anggap misalnya 10 dinar. Dia beli onta itu, orang ini beli onta itu dari Ibnu Umar seharga 10 dinar. Bandrolnya 10 dinar. Deal 10 dinar. Ketika orang itu bayar, dia membayarnya pakai dirham. Akhirnya ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya jual unta dengan harga dinar tapi dibayar pakai dirham. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ba'sa an tabi'a bi si'ri yaumiha ma lam yakun bainaka wa bainahu syai'. Enggak masalah dibayar pakai mata uang yang lain. Namun dengan syarat sudah enggak ada lagi yang tersisa antara kamu dengan dia. Bahasa lainnya adalah boleh dengan syarat kamu sudah tidak ada lagi yang terutang. Sehingga kalau dia bayarnya pakai kredit, maka ini melanggar dalam hadis tadi. Karena itu seharusnya ketika harga paketnya adalah USD senilai 15.000, lalu mau dibayar pakai rupiah, dibayar IDR, maka ini harus dibayar tunai. Ini wajib tunai. Sehingga misalnya berapa? Anggaplah misalnya 15.000 kali 14.000. Baik. 210 juta. Maka pada waktu dia bayar IDR dengan rupiah harus dia setor langsung tutup 210 juta. Kenapa demikian? Karena kalau kredit berarti di situ terjadi tukar menukar antara US dollar dengan rupiah tapi tidak tunai. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang praktik seperti ini. Tayyib. Sekarang kita lihat kasus berikutnya. Hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas ada dua pilihan. Pertama ditolak, yang kedua dihitung sebagai pelunasan. Hadiah sebelum utang lunas ada dua pilihan, antara utangnya ditolak atau dihitung sebagai pelunasan. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya ngutangi seseorang yang sebelumnya tidak saya kenal. Lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyata au ihsibha lahu. Kamu kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Nah, misalnya si A utang si B. Si A utang si B 1 juta. Jatuh temponya misalnya bulan depan. Sampai bulan depan si A enggak bisa bayar. Nah, Nah, satu ketika si A ini panen durian, lalu si B dikasih, kasih durian. Baik, bolehkah B ini menerima durian tadi? Jawabannya B, boleh menerimanya dengan syarat nilai 1 juta itu berkurang seharga durian yang dia terima. Sehingga misalnya durian yang dikasihkan A itu harganya 100 ribu, maka utangnya si A jadi 900 ribu. Yang 100 ribu dibayar durian. Ya. Baik Bapak, ini durian saya terima. Utang kamu yang kemarin 1 juta, sekarang saya potong dengan harga durian ini 100 ribu, jadinya utang kamu 900 ribu. Tapi besok lagi jangan ngasih durian lagi ya, nanti utangku habis. Gara-gara dikasih makanan terus ya, dipotong. Tayyib. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Salim bin Abil Ja'. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya menghutangi seseorang yang dia menjual ikan senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Jawab Ibnu Abbas, khudh minhu sab'ata dirham. Silahkan kamu ambil senilai 7 dirham. Kok bisa? Karena yang 13 itu dibayar pakai ikan. Yang 13 dibayar pakai ikan. Sehingga adanya hadiah itu mengurangi nominal utang. Nah, seperti ini cukup sensitif dan masih banyak masyarakat kita yang kadang melakukan pelanggaran. Karena itu perlu diperhatikan, boleh saja Anda terima hadiah dari akad utang asal hadiah itu bisa mengurangi nilai utang. Karena itulah kita punya pemahaman mengapa hadiah dari bank tidak boleh diterima. Karena nasabah yang nabung, dia nabung uang di bank, hakikatnya adalah memberi utang bank. Hakikatnya nasabah ngutangi bank. Karena nasabah ngutangi bank, maka nasabah tidak boleh menerima hadiah dari bank. Baik hadiah langsung maupun melalui undian. Karena berarti di sini dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Wallahu taala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan nampaknya pengantarnya kelebihan waktu. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada kaum muslimin yang mau bergabung, silahkan disampaikan melalui WhatsApp atau chat ke panitia. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Menyampaikan lewat chat. Baik, Anda bacakan pertama lewat chat terlebih dahulu, kemudian Anda selingkan dengan raisen. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga juga panitia selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya mau tanya, pertama, tadi Ustaz mengatakan di alam kubur sebagian dosa umat muslim yang puni. Dosa apa saja yang dapat dihapuskan di alam kubur? Kemudian yang kedua, saya baru resign dari perusahaan riba dan dapat uang pesangon, apakah uang pesangon itu juga haram? Jazakumullahu khairan. Kalau di alam kubur seorang mukmin di Allah Ta'ala itu bisa mengurangi dosanya. Dosa apa saja yang bisa dikurangi ketika seorang mukmin mendapatkan hukuman di alam kubur? Jawabannya, semua dosa berpeluang untuk diampuni ketika dia dihukum di alam kubur, kecuali dosa yang harus diselesaikan dengan sesama Bani Adam, seperti mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, karena ini ada cara hisabnya sendiri kelak di akhirat. Tapi kalau dosa yang kaitannya dengan hubungan pribadi dia dengan Allah Ta'ala, maka dosa seperti ini ketika dihukum di alam kubur bisa mengurangi sebagiannya sesuai yang Allah kehendaki, seperti dosa makan riba, makan harta haram, dosa apalagi misalnya ya, dosa perbuatan zina yang baik, zina mata, zina perasaan, zina tangan, sampai zina kemaluan, dosa minum khamr, yang itu sifatnya dosa yang pribadi antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa memukul orang lain, bahkan waliyadzubillah sampai membunuh orang lain, mengambil harta orang lain, yang seperti ini ada penyelesaian khusus di akhirat. Pertanyaan yang kedua, Anda baru saja resign dari bank dan Anda mendapatkan pesangon, bolehkah diterima? Saya coba kasih rincian seperti ini. Harta haram ada dua. Pertama, harta haram yang didapatkan saling ridho. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Harta haram yang didapatkan saling ridho, berarti pemberi ridho, penerima juga ridho. Ini dibagi menjadi dua. Ada dua rincian. Yang pertama adalah harta haram yang didapatkan sebelum tahu ilmunya. Didapatkan sebelum tahu ilmunya. Misalnya, ada orang yang bekerja di bank selama 10 tahun. Dan dia gak tahu kalau ini adalah pekerjaan yang terlarang. Lalu setelah dia mendengarkan berbagai macam kajian yang disampaikan oleh Ustaz Irwandi atau Ustaz Arifin Badri atau asatidah yang lainnya, dia mulai sadar riba itu haram. Akhirnya dia tinggalkan. Dia tinggalkan pekerjaan itu. Sudah? Sejak dia tahu pendapatan apapun yang diberikan oleh pihak bank kepadanya gak boleh dia terima. Sehingga misalnya kerja 10 tahun ya, dia taunya di tahun yang ke-9. Setiap kali mau mengajukan resign, gak diterima. Terus gak diterima. Sehingga dia tetap melanjutkan karirnya mungkin selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan dia tetap digaji. Maka gaji 2 bulan yang terakhir yang dia dapatkan setelah dia tahu hukumnya gak boleh dia terima. Kenapa? Dia sudah tahu kalau ini hukumnya dilarang. Yang kedua, tadi didapatkan sebelum tahu ilmunya ya. Berarti yang kedua didapatkan setelah tahu ilmunya. Kalau sebelum tahu ilmunya, maka statusnya halal untuk dimiliki. Sebelum tahu ilmunya, statusnya haram baginya. Sebelum tahu ilmunya, statusnya halal baginya. Setelah tahu ilmunya, statusnya haram baginya. Sehingga kalau harta itu dia dapatkan sebelum dia tahu kalau ini haram, hukumnya diperbolehkan untuk dia simpan. Apa dalilnya? Dalil tentang ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah. Coba kita buka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man ja'ahu mau'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya lalu dia berhenti, tobat dari riba, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga ini dalil bahwa orang yang mendapatkan harta dari hasil riba sebelum dia tahu, Allah kasih kelonggaran, yang dulu kau dapatkan sebelum tahu silahkan kau ambil. Tapi dia enggak boleh mengambil yang belum dia dapatkan. Misalnya begini, rentenir di zaman itu ada beberapa sahabat yang terlibat. Sebelum turun ayat tentang riba, mereka berpendapatan dari hasil rentenir itu. Dari hasil rentenir itu dia dapat harta sekian. Akhirnya turun ayat riba, haram untuk diambil. Tapi masih ada riba yang belum dia ambil. Nah, riba yang belum diambil ini nggak boleh diambil. Sedangkan riba yang sudah didapatkan kemarin tidak perlu dikembalikan. Nah, yang saya pahami dari kesimpulan keterangan ini adalah bahwa pesangon di bank, jika itu didapatkan setelah Anda tahu ilmunya, maka tidak boleh diambil. Tapi kalau Anda dapatkan sebelum tahu ilmunya, silahkan untuk diambil. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah harta yang didapatkan dengan cara dolim. Kalau didapatkan dengan cara dolim, maka tidak ada pembagian seperti di atasnya, sebelum tahu dan setelah tahu. Karena yang namanya dolim itu semua orang tahu. Dan untuk jenis yang kedua ini, wajib dikembalikan ke pemilik. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insyaallah. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Dr. Habli. Karena sebagian besar saat ini rumah sakit bekerja sama dengan pasien asuransi, dan asuransi ada unsur ribanya, bagaimana hukumnya bagi rumah sakit sendiri, dan bagaimana hukumnya bagi dokter yang mengobati pasien asuransi terkait dengan dokter ikut menandatangani atau membuat surat keterangan diagnosa pasien maupun keadaan pasien itu terhadap asuransi. Jadi tidak mungkin asuransi bisa membayar kepada rumah sakit apabila dokter tidak mengisi formulir keterangan penyakitnya dan diagnosanya dan obat-obatannya. Begitu Ustaz. Skema yang saya pahami seperti ini ya. Ada pasien, dia dirawat di rumah sakit, lalu ada pihak yang ketiga, yaitu pihak asuransi. Nah, pihak asuransi ini yang mengcover biaya pasien. Baik, bagaimana hukumnya bekerja di rumah sakit seperti ini? Ada kaidah yang mengatakan, ada kaidah ini ya, haram itu tidak melebar. Al-haramu la yata'adda. Haram itu tidak melebar. Dalam arti, ketika orang bertransaksi, maka kepentingan dia adalah antara dia dengan kliennya. Sehingga kalau ada pihak ketiga, ada pihak yang lain, kalau dia enggak berkepentingan dengan pihak itu, maka dia tidak bertanggung jawab dengan pihak yang lain. Sehingga ketika dokter, dia hanya berurusan dengan pasien, dia mengobati pasien atau dia membuat diagnosa penyakit pasien dan seterusnya, berarti di sini terjadi akad jual beli jasa antara dokter dengan pasien. Akad jasa antara dokter dengan pasien. Nah, setelah dokter berhasil memberikan jasanya, berarti di sini dokter berhak dokter berhak dapat upah. Dokter berhak dapat bayaran. Lalu oleh pasien bayarnya itu dia mintakan ke asuransi. Asuransi bayarkan. Karena saya sudah bayar ke kamu premi sekian. Kemudian pihak asuransi mencairkan. Tayyib, ketika ini terjadi, apakah dokter kena dosanya? Setahu saya, wallahu ta'ala alam, dokter tidak ikut campur antara akad pasien dengan pihak asuransi. Kepentingan dokter adalah mengobati ini pasien, membuat diagnosa penyakit dan aneka yang dibutuhkan tadi. Setelah itu dia berhak dapat bayaran. Nah, masalah bagaimana pasien bayar itu terserah pasien. Apakah dia utang ke asuransi, dia utang ke bank dan seterusnya, itu bukan tanggung jawab dokter. Wallahu a'lam. Sehingga yang saya pahami di sini, dokter berhak untuk mendapatkan bayaran dari rumah sakit tempat dia bekerja, terlepas sumber dananya rumah sakit itu dari pembayaran asuransi atau yang lainnya, dokter tidak bertanggung jawab di sana. Baik. Kalau haram itu melebar, kita jadinya kena haram semuanya. Anda beli HP misalnya. Ini HP saya beli di counter A. Kamu tahu enggak? Counter A itu tadi utang bank. Makanya dia bisa kayak gitu. Wah, dia beli etalase, dia sewa-sewa. Ini Masya Allah megah sekali. Itu utang bank semua itu. Kamu kalau beli dari counter A itu pakai duit bank. Haram. Haram juga ini HP. Waduh. Akhirnya akan sangat panjang. Haram semuanya jadinya. Karena itu para ulama buat kaidah, kalau kayak gini orang gak bisa bertransaksi, maka haram itu tidak melebar. Yahudi, mereka melakukan transaksi yang haram antar sama Yahudi, baik transaksi sogok, baik apa misalnya dapat duit dari hasil jual beli khamr, dari hasil jual beli anjing dan seterusnya. Sehingga bisa jadi mereka dapat harta dari sesuatu yang haram. Kaum muslimin ketika belanja di Yahudi, ketika bermuamalah dengan Yahudi, mereka enggak pernah tanya, kamu dapat duit dari mana? Kamu dapat harta ini dari mana? Ngaku dulu, kalau enggak tak dor nanti. Enggak ada kayak gitu. Sehingga mereka ketika transaksi ya enggak pakai tanya-tanya, langsung transaksi. Selama akad saya dengan Yahudi itu akad yang mubah, selesai. Urusan Yahudi dapat duit dari mana itu urusan pribadi dia. Wallahu a'lam. Rohan Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apakah itu tidak termasuk dalam kaidah bertolong-tolongan dalam kemaksiatan dan kezoliman? Seperti kaidah ada seorang security di bank, dan menurut pendapat beberapa asatidz lain, itu termasuk pekerjaan yang haram yang harus ditinggalkan karena membantu bank itu untuk menjadi suatu tempat yang nyaman dan aman, sehingga orang tambah banyak ke bank konven. Apakah ini tidak termasuk dalam kategori larangan tolong-menolong dalam maksiat? Apa yang dimaksud dengan tolong-menolong dalam maksiat? Tolong-menolong dalam maksiat itu jika hubungannya memberikan kontribusi langsung terhadap kejadian maksiat itu. Kalau kontribusinya tidak langsung, maka tidak masuk dalam kategori tolong-menolong maksiat. Seorang penyanyi, artis dangdut misalnya, dia butuh energi untuk bisa melakukan, Masya Allah, sampai wah keluar keringat banyak, dia sangat energik. Berarti dia butuh banyak suplemen. Anda punya warung, si artis ini beli di warung itu. Apakah kita termasuk menolong dia untuk memiliki energi agar dia berbuat maksiat? Contoh yang lain. Orang kafir mau beribadah. Namanya manusia butuh hidup. Dia butuh apa misalnya, perlengkapan. Dia beli motor di tempat kita. Bisa dipastikan motornya akan dipakai oleh dia untuk ke tempat ibadah. Boleh enggak transaksi motor dengan orang kafir ini? Padahal motor itu nanti akan dipakai untuk ke tempat ibadah. Karyawan bank, dia bekerja. Kalau karyawan bank ngekos di rumah saya punya kos-kosan misalnya, atau ada yang punya kos-kosan terus dia ngekos di situ, sehingga dengan dia tinggal di situ, dia bisa bekerja di bank yang ada di lingkungan Anda, karena dekat dengan rumah Anda misalnya, dia ngekos di situ. Apakah ini termasuk tolong-menolong dalam maksiat? Kalau itu disebut sebagai tolong-menolong dalam maksiat, terlalu lebar nanti jadinya. Maka ini tidak boleh, nanti turunannya ini juga tidak boleh, ini juga tidak boleh. Nah, yang enggak ada kaitannya langsung tidak masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lain halnya yang ada kaitannya dengan kaitannya langsung dengan maksiat, seperti security, ya. Security itu ada kaitannya langsung dengan maksiat. Karena dia menjaga tempat maksiat. Bank itu kan tempat orang melakukan dosa besar. Melakukan transaksi riba. Dia mengamankan tempat itu. Terus hukumnya gimana? Kamu mengamankan tempat maksiat, ini tidak boleh. Tapi kalau kamu menjual makanan ke pelaku maksiat, nanti makanan itu jadi energi bagi dia, lalu digunakan untuk berbuat maksiat, itu urusan pribadi dia. Dan ini tidak masuk mendukung maksiat. Dokter diikat dengan kode etik bahwa dia tidak boleh menolak pasien karena alasan rasis misalnya. Termasuk karena alasan apa misalnya, oh bayarnya pakai uang riba. Kode etik itu kan ada ya. Sehingga ketika dia melayani pasien ternyata bayarnya pakai asuransi terus dokter menolak, wah ini pelanggaran kode etik. Kalau pasien ini mati, bapak minta tanggung jawab. Misalnya ada orang kecelakaan, terus dia dibawa ke rumah sakit. Sebelum ditangani, dokter tanya dulu kepada pasien, bapak nanti bayarnya pakai apa? Uang pribadi atau asuransi? Asuransi pak dokter, sudah, saya nggak mau nangani. Seluruh dokter di sini muslim muslimah nggak mau nangani. Pindah ke rumah sakit sebelah di perjalanan mati. Ini kesalahan, baik secara hukum negara maupun secara syariah. Orang ini minta untuk ditolong dan dia mampu untuk menolong, maka harus nolong, jangan dibiarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Muslim itu saudara muslim yang lain, enggak boleh mendolimi saudaranya dan tidak boleh membiarkan saudaranya dalam kondisi terdolimi atau dalam kondisi mendapatkan musibah butuh pertolongan, dia biarkan saja, enggak boleh. Sehingga di kondisi ini transaksi dia hanyalah dengan pasien. Nah, masalah pasien mau bayar pakai asuransi mau apa itu terserah pasien. Anda mengobati pasien tidak mengobati pasien itu tidak menyebabkan hilangnya transaksi dengan pihak asuransi. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Umu Mayogi, yaitu apakah hukum menyimpan uang di bank konven ataupun syariah? Lalu bunga dan bonus yang didapat dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Yang berikutnya masih berkaitan, apa hukum membuka rekening simpanan di bank tanpa bunga dan bonus, tapi pihak bank tanpa sepengetahuan kita tetap dapat meminjam pakai uang tabungan kita itu untuk kepentingan bank. Lalu kita mendapat bermacam manfaat dari bank berupa transfer tanpa biaya dan lain sebagainya. Apakah itu artinya akadnya sudah berubah menjadi akad qard dan riba? Lalu apa bedanya dengan menyimpan uang deposit di GoPay yang tujuannya hanya untuk membeli jasa gojek di depan dengan skenario atau skema seperti menyimpan uang di bank konven atau syariah tadi, di mana walaupun tanpa bunga uang simpanan kita di bank juga dapat dipinjam pakai oleh bank dan kita tetap mendapat fasilitas-fasilitas yang menguntungkan. Mungkin Ustaz. Baik. Untuk yang pertama, menyimpan uang di bank konven lalu dapat bunga, bunganya dipakai untuk fasum. Bagian ini, menyimpan uang di bank dapat bunga, ini sebenarnya dilarang dari awal, kecuali jika sangat Anda butuhkan. Saya kalau nggak pakai bank ini, saya akan kesulitan untuk bertransaksi. Nah, kalau sampai tingkatan seperti ini, silahkan. Tapi sekiranya Anda masih bisa bertransaksi tanpa bank konven ini, maka segera Anda tutup dan Anda alihkan ke bank apa yang lebih baik. Kemudian ketika Anda butuh, sehingga Anda harus pakai bank ini, kalau enggak saya kesulitan untuk bertransaksi, ini masih diizinkan oleh sebagian ulama, dan bunganya silahkan disalurkan untuk fasum. Bunganya silahkan disalurkan untuk fasum. Baik. Sehingga dari penjelasan saya ingin memberi kesimpulan. Tidak boleh secara sengaja menyimpan uang di bank ribawi, meskipun dia punya niat tidak akan memanfaatkan bunganya. Tapi diperbolehkan untuk menyimpan uang di bank ribawi. Di sini tolong bedakan yang kedua ya. Boleh menyimpan uang di bank ribawi jika sangat dibutuhkan, dengan syarat tidak memanfaatkan bunganya. Insya Allah bisa dibedakan ya, antara yang pertama dan yang kedua. Saya bacakan ulang. Tidak boleh secara sengaja menyimpan uang di bank ribawi meskipun dia punya niat tidak akan memanfaatkan bunganya. Karena berarti dia sengaja berbuat maksiat dengan menyepakati klausul riba yang ada. Yang kedua, boleh menyimpan uang di bank ribawi jika sangat dibutuhkan dengan syarat tidak memanfaatkan bunganya. Sehingga kondisi yang kedua ini lebih kepada masalah darurat. Dan ada kaidah yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat, artinya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang, atau masuk dalam kaidah al-hajah tunzalu manzilatad darurah. Artinya kebutuhan yang mendesak itu bisa disejajarkan sebagaimana kondisi darurat. Wallahu a'lam. Kemudian terkait masalah menyimpan uang di bank syariah, saya langsung nyebut ya, akadnya wadiah. Ini produknya. Ini tidak ada bunga dan tidak ada potongan. Biaya admin tidak ada. Bunga tidak ada, biaya admin juga tidak ada. Tayyib. Cuman yang jadi pertanyaan, nasabah dapat fasilitas, misalnya bisa tarik tunai di ATM-nya tanpa bayar, bisa transfer sesama bank itu tanpa bayar, apalagi bisa belanja dengan menggunakan fasilitas bank itu, sehingga misalnya belanja di marketplace, nanti pembayaran via A, dikasih tahu, nanti bapak masuk ke virtual account, nanti klik ini, isi data, selesai. Berarti dia dapat banyak fasilitas. Nah, kalau kayak gini boleh atau tidak? Yang saya pahami, model akad wadiah, produk wadiah di bank syariah, meskipun hakikatnya ini adalah akad utang. Saya tulis di sini ya. Produk bank syariah berupa wadiah ini adalah akad utang. Hakikatnya adalah akad utang. Sehingga karena hakikatnya akad utang, maka Anda tidak boleh mendapatkan manfaat dari akad utang itu. Manfaat apa yang dilarang? manfaat apa yang dilarang? Manfaat yang dilarang adalah manfaat tambahan, bukan manfaat dari akad utang. Ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan Hafizahullah di buku beliau tentang fikih muamalah kontemporer, fikih muamalah muasirah. Beliau menyebutkan manfaat utang yang dilarang adalah manfaat yang sifatnya tambahan, bukan manfaat dari akad utang itu sendiri. Karena setiap akad ada manfaatnya. Sudah? Kalau saya memberi utang kepada si A senilai 10 juta. A, ini saya kasih utang kamu 10 juta. Baik. Nanti akan saya ambil sewaktu-waktu kalau saya butuh. Sudah? Saya dapat manfaat enggak? Dapat. Apa manfaat saya? Manfaat yang saya dapatkan. Manfaat yang saya dapatkan adalah uang saya senilai 10 juta aman. Kenapa? Dibawa oleh si A dan menjadi tanggung jawab si A. Sehingga saya mendapatkan keamanan dari tanpa harus nyimpan uang. Uang itu kalau saya taruh di rumah, wah, ini beresiko. Bisa dibawa orang lain, bisa diambil orang lain, bisa dicuri orang lain. Ketika saya utangkan kepada si A, maka uang saya aman. Kenapa? Saya tinggal nagih si A. Kok uang itu hilang di tangan si A, itu urusan si A. Tapi saya tetap berhak dapat 10 juta. Nah, manfaat yang kayak gini diperbolehkan karena dia manfaat dari akad, bukan manfaat tambahan. Contoh yang lain. Ada orang yang melakukan akad utang piutang di Jogja. Misalnya, saya mau berangkat ke Jakarta, jalur darat, dengan membawa uang 100 juta. Tolong di mute dulu ya. Dibantu oleh host untuk mematikan mikrofonnya. Kita lanjutkan. Saya mau ke Jakarta bawa uang 100 juta lewat jalur darat. Ini beresiko. Akhirnya saya berinisiatif, anggap saja belum ada bank ya, karena kejadian ini belum ada bank. Saya utangkan 100 juta ini kepada si A. Saya sampaikan kepada si A, A, kamu kan punya keluarga di Jakarta, namanya B. Betul. Begini, saya mau ke Jakarta. Saya kalau bawa uang ini 100 juta, saya takut nanti dirampok. Saya serahkan ke kamu 100 juta dan tolong kamu buatkan secarik kertas isinya pernyataan bahwasanya kamu telah menerima dari saya 100 juta dan mohon kepada si B untuk menyerahkan 100 juta kepada saya di Jakarta. A setuju. Akhirnya dibuatkanlah surat kepada si B, yang A dan B ini berkeluarga ya, dibuatkanlah surat kepada si B, nanti kalau saya datang dengan membawa surat ini tolong dikasihkan 100 juta. Saya berangkat ke Jakarta dengan membawa selembar kertas tadi, dan ini lebih aman. Ini lebih aman. Sesampainya di Jakarta saya cari B, setelah ketemu B saya serahkan kertas itu dan B ngasih saya uang 100 juta. Model seperti ini disebut dengan akad suftaja. Saya nggak perlu tulis ya apa definisinya. Akad suftaja kayak tadi. Jadi, karena saya mau berangkat ke sana, saya butuh keamanan, maka saya serahkan kepada si A. Saya minta A tolong buatkan surat, nanti saya tagihkan kepada si B, lalu B yang mencairkan. Ini namanya suftaja. Saya dapat manfaat nggak? Dapat. Apa manfaatnya yang dapat saya dapatkan? Keamanan selama di perjalanan. Tayyib. Saya punya uang 100 juta. Saya mau bawa ke Jakarta. Ini di era ada bank. Akad suftaja ini dipraktikkan di zaman sahabat ya. Sekarang kita bawa ke era ada bank. Saya mau ke Jakarta bawa 100 juta. Oh, ini beresiko. Akhirnya saya datang ke bank A. Saya serahkan lalu saya dikasih buku tabungan plus ATM. Pihak bank ngasih info ke saya, nanti kalau sampai di Jakarta, Bapak bisa tarik tunai di semua ATM yang berlogo nama saya A. Nah, ini ya logonya ya A. Siap, berangkatlah saya ke sana. Lalu ketika saya di sana, saya cari ATM berlogo A, tinggal tarik, tinggal tarik, tinggal tarik. Itu kan seperti soft aja. Seperti akad soft aja. Dan ulama membolehkan akad soft aja, meskipun ada sebagian yang melarang. Tapi pendapat yang benar hukumnya boleh. Dan seingat saya ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Terkait dengan Bank Syariah tadi, si penanya sendiri telah melakukan tabungan berjenis wadiah di salah satu bank syariah dan mendapatkan bonus. Bonus itu sepertinya hanya kata lain dari bunga. Nah, bagaimana dengan terkait hal tersebut Ustadz? Karena sewaktu kita membuka tabungan wadiah itu pun ada klausul yang menyatakan dengan kita membuka rekening wadiah itu kita akan mendapatkan bonus. Dan apabila kita menyetujui itu, baik di bank konven maupun di bank syariah, kalau di bank konven kita sebut dengan bunga, artinya kita telah menyetujui adanya riba. Bagaimana apabila kita meminta untuk menonaktifkan baik bunga atau bonus itu, Ustaz? Jadi benar-benar tabungan wadiah kita itu tanpa unsur bonus atau riba atau keuntungan apapun. Bank menawarkan atau menetapkan bahwa setiap nasabah yang menyimpan uang di tempatnya akan mendapatkan bunga, atau kalau di bank syariah disebut bonus, yang hakikatnya sama-sama riba. Maka tahap pertama yang dilakukan oleh nasabah adalah meminta kepada bank untuk menonaktifkan bonus itu. Ini saya nggak mau, tolong dicoret, saya nggak mau bonus. Ini usaha pertama. Jika ternyata pihak bank tidak menerima, tetap akan memberikan bonus, maka yang kita sarankan adalah pindah bank. Cari bank yang nggak ngasih bonus. Nah, kalau ada bank yang nggak ngasih bonus, insya Allah itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Sangat jelas sekali. Saya lanjut kepada pertanyaan dari Ukti Inara. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Jika sekarang sedang menyicil rumah, ada unsur ribanya, yaitu pokok rumah 250 juta, ditambah bunga 200 juta, terus rumah itu kita jual dengan harga 500 juta. Hasil penjualan untuk melunasi sisa hutang pokoknya, apakah keuntungan itu semuanya halal? Rumahnya seharga 500 juta. Setelah dijual. Nah Ustaz, jadi masih ada untung 50 juta. Berarti ini rumah hasil KPR? Iya, hasil kredit. Baik. Untuk penyelesaian rumah hasil KPR seperti ini. Jika rumah itu dijual, pertanyaannya hasilnya itu milik siapa? Milik nasabah ataukah milik bank? Saya tidak membahas dari sisi hukum di perbankan, tapi dari sisi hukum syar'i. Jawabannya, secara hukum syar'i itu milik nasabah. Kenapa? Karena nasabah sudah melakukan akad jual beli rumah itu dari developer. Saat dia membuka KPR, dia kan datang dulu ke developer. Kemudian dia tertarik dengan satu rumah yang dimiliki oleh developer, lalu nasabah ini beli. Saat dia beli rumah tersebut, pihak developer hanya menerima pembayaran tunai. Sementara nasabah enggak sanggup, konsumen ini enggak sanggup. Akhirnya oleh pihak developer diarahkan ke KPR. Ini ada bank, silakan nanti menghubungi Pak ini, Bapak akan diuruskan KPR-nya. Dan untuk tanda jadinya, pihak developer minta 10%. Akhirnya deal dilakukan, transaksi, konsumen bayar 10%. Begitu konsumen bayar 10% ke pihak developer, berarti sudah dilakukan akad. Karena sudah dilakukan akad, maka rumah itu sudah menjadi milik nasabah. Kekurangannya yang 90% ditalangi oleh bank. Lalu pihak nasabah ini mencicil ke bank dengan ada margin. Berarti rumah itu milik siapa? Milik nasabah, bukan milik bank. Saya kasih ilustrasi kayak gini ya. Di sebelah rumah saya ada sebuah tanah, luasnya misalnya 200 meter. Lalu saya ingin membelinya, karena persis di sebelah rumah. Pemiliknya pertama kali menawarkan ke saya, ya, ini tanah, mau saya jual, saya tawarkan ke bapak karena bapak tetangga saya. Saya tertarik untuk beli, harganya berapa? 500 juta. Ya. Per meter 2,5 juta. Ini 200 meter. Wah, saya enggak punya duit segitu. Adanya cuma 200 juta. Ya sudah enggak apa-apa, 200 juta, nanti yang 300 bisa dibayar bulan depan. Deal, saya langsung bayar 200, kita AJB. Selama 1 bulan saya mikir gimana caranya biar dapat uang 300. Lalu saya utang ke Pak Ijo. Coba aja saya utang 300. Nah, kemudian setelah dapat utang Pak Ijo, saya bayarkan lunas. Pak Ijo minta tolong cicilannya selama 5 tahun, nanti jadi 600. Nah, selama masa itu saya nyicil terus ke Pak Ijo. Saya melakukan akad riba dengan Pak Ijo. Ini hukumnya dilarang. Sampai akhirnya ketika saya enggak bisa bayar, tanah ini dieksekusi, jual. Laku 800. 800 itu milik saya atau milik Pak Ijo? Jawabannya milik saya. Terus haknya Pak Ijo berapa? Haknya Pak Ijo hanya senilai pokok yang dia berikan, 300 juta. Ribanya saya enggak boleh berikan. Tapi Pak Ijo tetap ngeyel, pokoknya riba harus tetap dikasihkan. Nah, andai kan Pak Ijo tetap memaksa dan dia ngambil kelebihan, maka sisanya tetap jadi milik saya. Laku 800, saya sudah bayarkan ke Pak Ijo misalnya 500, sisa 300 milik saya. Sehingga sisa penjualan rumah tadi tetap menjadi milik nasabah. Wallahu a'lam. Jadi untuk akad ribanya tinggal taubat minta ampun, sementara keuntungan dari jual belinya halal ya Ustadz ya? Boleh dimiliki. Jadi bedakan antara taubat riba dengan konsekuensinya. Kita berbicara penyelesaian konsekuensi, bukan berbicara dosa ribanya. Kalau dosa ribanya arahnya kepada taubat, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi dan seterusnya. Tapi yang kita bahas tadi adalah konsekuensi dari penyelesaian dari konsekuensi taubat. Saya sudah taubat dari riba, ini sudah saya hentikan, mau saya selesaikan. Terus gimana penyelesaiannya? Ya, penjelasan kita tadi adalah bahas penyelesaiannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan Ukti Nandeng. Bismillah. Ustadz, jika bertransaksi dengan bank syariah dengan akad jual beli dengan keuntungan yang sudah ditentukan, bagaimana hukumnya? Apakah halal? Dan satu lagi, halalkah jika mau menyewa tempat untuk usaha lalu bertransaksi dengan bank syariah dengan akad ijarah? Dan yang berikutnya, apakah semua bentuk produk yang ada di bank syariah itu halal bagi kita umat muslim, baik deposito atau yang produk-produk bank syariah lainnya? Saya jawab yang ketiga dulu ya. Apakah semua produk bank syariah halal? Menilai semua ini butuh penelitian yang panjang. Apalagi di sini menggunakan nama yang mubham, nama yang global, bank syariah. Bank syariah di Indonesia kan banyak. Bahkan yang konven pindah ke syariah pun banyak. Sehingga untuk kami umat bank syariah mana yang paling aman yang ada di negara kita ini, supaya mencegah kita dari was-was, apalagi kita masih awam dan belum tahu ilmunya, Ustaz. Jadi saya lebih tertarik untuk menilai dari produk ke produk, bukan menilai lembaganya. Karena kalau menilai lembaganya, kita mengakui pengakuan dari karyawannya sendiri, bank tempat mereka bekerja itu masih sangat rentan dengan riba. Ini pengakuan dari karyawannya sendiri. Hampir di semua bank syariah. Makanya banyak kita jumpai kawan-kawan di bank syariah setelah mendengarkan tentang pemaparan Ustadz Erwandi, pemaparan Ustadz Arifin, mereka resign. Padahal mereka berada di bank syariah yang dianggap sangat syariah di Indonesia. Kita lanjut. Ganti baterai kamera. Karena itulah biasanya penilaian saya lebih kepada produk. Produk A bagaimana, produk B bagaimana. Untuk saat ini, produk yang cukup aman dipakai di bank syariah adalah produk wadiah. Saya tidak tahu apakah itu semua bank, tapi salah satunya adalah bank yang digunakan oleh ANB Official sebagai penampung donasi. Dan ini juga yang digunakan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia. Nah, kita gunakan produk wadiah itu karena tanpa tambahan speser pun. Dan dulu waktu pembukaan kita hanya diminta untuk bayar biaya administrasi sekian. Kemudian kita dikasih fasilitas, ada buku tabungan plus ATM. Dan insya Allah itu senilai ya dengan fasilitas yang diberikan. Speser pun gak ada tabungan, gak ada bonus, gak ada apapun. Insya Allah di posisi ini masih di posisi aman. Karena akadnya murni utang, gak ada tambahan apapun. Sementara beberapa manfaat karena fasilitas yang dikasihkan, seperti kemudahan transaksi dan seterusnya, itu bagian dari konsekuensi. Ya. Saya punya rekening, otomatis rekening itu bisa dipakai untuk lalu lintas uang. Rekening ini juga bisa dipakai untuk transfer, rekening ini bisa dipakai untuk alat bayar, dan seterusnya. Sementara untuk produk yang lain seperti ijarah atau jual beli dan seterusnya, setahu kami ini berbeda-beda antara satu cabang dengan cabang yang lain. Di sebagian cabang bank syariah tertentu, dia mau menerima sesuai dengan aturan syariat. Jual belinya betul-betul syar'i. Ternyata di cabang yang lain itu gak berlaku. Pimpinannya belum menerima yang kayak gitu. Makanya kalau kami sebut, yang kita referensikan bank ini, itu bisa beresiko. Nanti ternyata praktek di daerah mereka berbeda dengan yang ada di daerah kami. Dan kadang mereka mau untuk melakukan praktek syar'i, ketika yang diajak yang diajak transaksi itu orang yang paham syariat. Tapi kalau masyarakatnya awam, kemudian karyawan banknya juga awam, mereka pakai SOP seperti bank konven. Apalagi seperti yang kita tahu, umumnya karyawan bank syariah itu eksodus, pindahan dari konven. Sehingga untuk pertanyaan 1 dan 2 tentang akad jual beli dengan bank syariah dan akad ijarah dengan bank syariah, jika memang betul-betul bank jual beli secara syar'i, bank memiliki barang itu, silahkan. Tapi Anda perlu perhatikan ya, di garis bawahi, bank harus sudah punya barang sebelum Anda melakukan akad dengan bank. Tapi kalau Anda sudah melakukan akad dengan bank sebelum bank punya barang, misalnya diminta bayar DP dulu, diminta apa misalnya kesepakatan harga dan ini nggak dikunci, nggak bisa diubah-ubah dan nanti wajib beli, berarti sudah melakukan akad dulu sebelum bank punya barang, ini masuk dalam kategori jual beli kalik bil kalik. Bank nggak punya duit, bank nggak punya barang, nasabah nggak bawa uang tunai, sehingga terjadilah transaksi utang dengan utang. Dan ulama sepakat jual beli kalik bil kalik hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Cukup ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada satu lagi Ustaz, mohon maaf. Satu lagi ya. Sepertinya ini digunakan oleh hampir semua kita, apalagi di zaman pandemi COVID ini Ustaz, tentang GoPay Ustaz atau OVO atau yang sejenis. Jadi dari pemaparan Ustaz tadi, apa beda menyimpan uang deposit di GoPay dengan tujuan hanya untuk membeli jasa yang diberikan GoPay di depan, dengan menyimpan uang di bank, di mana walaupun di mana orang GoPay di akadnya sudah menyatakan bahwa dia bukanlah bank dan dia tidak akan mempergunakan uang kita itu untuk keperluan pribadinya. Tapi wallahu a'lam, jika di belakang kita dia menggunakan, apakah kita sebagai pengguna GoPay ikut berdosa? Muslim berakad dengan non-muslim tapi akadnya halal, hukumnya boleh. Sehingga tidak melihat latar belakang agama, tidak melihat latar belakang nama dan seterusnya. Ini mau bernama bank, mau bernama GoPay, mau bernama apa, itu masalah nama tidak diperhitungkan. Sehingga yang menjadi masalah kenapa ini enggak boleh, bukan karena namanya bank. Sehingga kalau bank berubah nama jadi musola misalnya. Ya. Musola man apa misalnya? Musola A atau musola B. Tapi prakteknya tetap praktek riba, ya tetap dilarang. Karena itu mau akad dengan GoPay ataupun akad dengan bank, bukan melihat nama tapi melihat proses. Nah, para asatidah untuk GoPay itu mereka berbeda pendapat, apakah itu akad utang ataukah akad wadiah. Sebagian menilai itu akad utang, sebagian menilai akad wadiah. Dan buku saya yang baru saja terbit, judulnya Halal Haram Business Online, membahas tentang itu. Salah satunya mengupas tentang mata uang digital. Ada GoPay, ada OVO, e-money, cryptocurrency dan beberapa mata uang digital yang lainnya. Kita mengupas dari sisi pendekatan fikih. Dan kami sebutkan ada khilaf dalam masalah ini, sebagian menilai A, sebagian menilai B. Sementara untuk bank, alhamdulillah pendekatannya sudah final, yaitu akadnya murni utang. Karena bank regulasinya sangat jelas, bank kan cukup tua ya di negara kita, sudah sekian puluh tahun lamanya, sehingga regulasinya sudah sangat mapan. Dari regulasi itulah kita tahu status dari akadnya. Sementara untuk GoPay sendiri regulasinya masih berubah-ubah, sehingga kadang berstatus sebagai utang, kadang berstatus sebagai wadiah, yang itu memberikan pengaruh terjadinya perbedaan pendapat di antara asatidzah. Nah, kalau misalnya kita mengambil pendapat GoPay adalah utang, berarti GoPay-nya enggak apa-apa, tapi yang masalah diskon. Diskonnya. Kalau GoPay-nya enggak masalah, tapi diskonnya itu yang bermasalah. Nah, selama Anda bisa pastikan menggunakan GoPay tanpa diskon, baik menurut Ustadz 1 maupun menurut Ustadz 2 semuanya membolehkan. Tapi kalau GoPay-nya ada diskon, menurut Ustadz 1 boleh, menurut Ustadz 2 dilarang. Ada dua pendekatan di sana. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.